Jangan-jangan sama dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku tanpa terasa senang seorang. Jangan samakan.